أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَمَلَا إِنَّ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. قال المفسر الإمام سعد رحمه الله: أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين. Ini merupakan berlepas dirinya, براءة. Berlepas diri yang sempurna secara mutlak dari seluruh orang-orang musyrikin. إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kecuali yang kalian telah menjalin perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin, kecuali dari apa? Nah, dikecualikan perjanjian diteruskan. Pada asalnya berapa bulan? 4 bulan. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah ila akhir al-ayah. 4 ashhur. Dikecualikan, diteruskan perjanjian tersebut. Illa alladhina ahadtum minal musyrikin. Ya. Wastamaru ala ahdihim, terus ada perjanjian damai kalian dengan orang-orang musyrikin. Walam yajur minhum ma yajibun naqs. Tidak ada dari mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga mengurangi, ada kekurangan-kekurangan. Wala naqasukum syai'a, mereka pun tidak melanggar kepada kalian sedikit pun. Wala awanu 'alaikum ahada, mereka juga tidak melanggar, menolong untuk menyerang kalian seorang pun tidak ada. Fa'ula atammu lahum ahdum ila muddatin. Maka jenis orang yang seperti ini, kelompok sifat yang seperti ini, sempurnakan. Nah, perjanjian damainya sempurna. Misalnya, hukum asalnya kemarin berapa? 4 bulan. Ya, disebutkan atau tidak disebutkan, kata Imam Sa'd rahimahullah. Nah, ini kalau disebutkan perjanjiannya sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sekian tahun. Dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran dalam perjanjian itu. Ya, teruskan. Karena mereka sudah memenuhi perjanjian tersebut. Falat au katsur. Banyak maupun sedikit. Karena Islam la ya'mur bil khiyanah wa innahu ya'mur bil wafa'. Karena agama Islam mengajarkan untuk menunaikan amanah, bukan tidak mengajarkan pengkhianatan. Ya, walaupun kafir, karena Allah sendiri mengatakan fa'atimmu, sempurna. Dengan syarat apa? Mereka tidak melakukan pelanggaran orang-orang. Wah, sempurna kan? Ya, sempurnakan. Nah, baik banyak maupun sedikit. Ya, misalkan ditambah perjanjian 7 bulan, sekian bulan. Tetap selama mereka menunaikan. Nah, ya, perjanjian tersebut, maka kata Imam Syadz rahimahullah, kita hanya menunaikan dari kesepakatan tersebut. Tidak diajarkan pengkhianatan. Jangan mentang-mentang orang kafir, orang musyrik, kita yang berkhianat, jangan. Ya. Nah, tidak boleh. Kaum muslimin, nah, walaupun melakukan perjanjian terhadap orang musyrik, kafir, tetap harus adil, tetap tidak boleh berkhianat. Nah, innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Alladzina adaw ma'amaru umiru bih. Amanah mereka menunaikan perintah Allah wa taqu syirk wal khianah. Dan mereka takut terjerumus kepada kesyirikan dan pengkhianatan. Dan yang lain sebagainya dari kalangan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Jadi ini perintah dari Allah untuk meneruskan perjanjian kepada orang-orang kafir yang tidak berkhianat, tidak mengurangi perjanjian. Artinya selama mereka tidak melakukan kekurangan-kekurangan pengkhianatan yang ada, kita pun tetap menjaga itu. Tidak boleh berkhianat juga, tidak boleh. Perjanjian sudah selesai, disepakati. Karena ini adalah yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.